Bersama Simbatik Production, bersama Diva Sol, untuk Lamongan tercinta ada Arlida Putri, Adela. Cinta suci ku Senin. Selamat siang semuanya. Ayo. Ku terhenti kala ku teringat kepadamu dan kala pengacamu perlahan-lahan hilang di mataku. Kau lihatku seimbang diri sendiri lembut rasa di hati. Mengapa cinta ku sedangkan ada rasa Mania, suaranya mana mas? Oke. Yenta son sorotem di aku naneku ngerti ono hati sliramu kangen anak nemu sewakas nanco odora wani negu. Kau kepandang dong buat Adela. Oke, mantap. Mendung gimana gitu ya, syahdu sekali. Kita nyanyi bareng-bareng semuanya. Yang tahu lagu ini kita nyanyi bareng-bareng semuanya dong. AMG Indonesia. Setiamu kui mong kiasa Desnamu saiki wes ilang Ningetan lan anyar kui karesono Aku ngerti cewek ningang arepe moto Ningetan lan anyar terima kasih. babat Lamongan, I love you full. Teriak bareng ya. Palese, palese, palese. Kurang keras suaranya. Palese, palese, palese. Mantap. Terima kasih, Mas. Polisi, polisi, polisi. Adela, Adela, Adela, Lamongan bergoyang. Thank you. Terima kasih saya. AMC-nya Indonesia, kita goyang kembali. Aan, Sema, Bintang Pantura, Adela. Selamat siang. Goyang lagi. Boleh tangannya lambai-lambai bareng-bareng. Yang tahu lagu ini nyanyi bareng ya. Aku tak sengaja lima mondok timbang loro ati. Tak semua ya, tetap damai sampai nanti selesai ya. Namun sebelumnya sekali lagi tidak bosan juga tidak henti saya mewakili Big Boss dari Adira Abah Haji Toto yang datang dari kawasan Bangilan, Tuban, Jawa Timur mengucapkan terima kasih banyak untuk Abah Imam Ma'ruf. Sekalian istri tercinta yang di siang hari ini sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyapa AMC-nya Indonesia. Untuk Anda dulur, Mona Lisa Adela. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya oh ya oh ya bongkar. Oh ya oh ya oh ya bongkar. Sabar sabar sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita meski ke jalan robokan setan yang berdiri mengangkang. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Suaranya. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Yang sana yuk. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Asik banget ya. Lagi Okay. lagi KDI, terima kasih. Sudah dituruti buat jago-jago goyangnya okay. Lamongan. Yang punya single Gadok siapa? Awalu Adela Putri bersama Adela.

top banget kalian semua ya. Tetap damai sampai nanti selesai ya.